Sedetik pun aku tak pernah lupakanmu, karena aku terlalu sayang kamu. Lihatlah hatiku luka dan semakin rapuh karena kamu kini jauh dariku. Apakah kau di sana merindukanku? Tuhan, aku tak sanggup lagi, aku tersiksa rindu. Lihatlah hatiku terluka dan semakin rapuh karena tolong diriku, aku tersiksa rindu. Biar ku bertemu walau dalam mimpi, karena ku tak sanggup lagi, aku tersiksa rindu.